Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita lewati pembahasan yang lalu berhubungan dengan syubhat yang dibawakan oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian telah kita lewati kesimpulan kemarin bahwasanya ahli sunnah secara keseluruhan bersepakat bahwasanya Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Taib. Kemudian Imam Ibn Abi Al-Aiz mengatakan walakin ba'da dhalika tanaza'al muta'akhiruna fi anna kalamallahi hal huwa ma'nan wahidun qa'imun bidzati أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. Akan tetapi setelah kesepakatan tersebut, kaum mutaakhirin berselisih tentang kalamullah. Apakah itu maknan wahidun qa'imun bidzat, makna yang satu yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala, atau annahu hurufun wa aswatun takallamallahu biha ba'da an lam yakun mutakallima, ataukah itu huruf dan suara-suara yang Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, ya tidak berkata, tidak disifati dengan sifat kalam. Di sini ya kawan, sedikit tawassu' tentang pemasukan mereka dalam deretan ahli sunnah. Nah, karena ibarat ini adalah apa? Hikayat atau penukilan dari perkataan orang-orang Asy'ariyah yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu maknan wahidun qa'imun bidzat, ini pernyataan Asy'ariyah. Naam. Yang terkandung padanya dua kemungkinan batil. Kenapa? Karena yang pertama kemungkinannya bahwasanya kalamullah itu tidak apa? Tidak terbagi-bagi. Tapi semuanya satu makna. Ini tentunya batil. Kemungkinan yang kedua dari pernyataan itu bahwasanya kalamullah laisa bisautin wala harf. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi itu suatu hal yang ada di zat Allah yang tidak bisa didengar. Ini juga batil. Kemudian yang disebutkan di sini au annahu hurufun wa aswat takallamallahu biha alam ba'da alam yakun mutakallima, ini pendapat siapa? Setelah kita lewati dulu, menyatakan huruf dan suara yang Allah katakan yang sebelumnya Allah tidak berkata-kata. Ini pendapat Karramiyah. Jadi yang awal pendapat Asy'ariyah, kemudian Karramiyah. Au, nah ini, atau annahu lam yazal mutakalliman idza syaa wa mata syaa wa kaifa syaa wa anna naw'al kalami qadimun. Nah, ini yang pendapat apa? Siapa? Pendapat siapa ini? Inda Hudzaifah ahli sunnah. Ataukah kalamullah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa Nah, berbicara apabila Allah berkehendak dan kapan saja berkehendak dan bagaimanapun nah caranya dengan kaifiah yang Allah kehendaki. Dan bahwasanya nau'ul kalam, jenis dari kalam itu qadim, jenisnya qadim, azali. Waqad yutliku ba'dul mu'tazilah 'ala al-Qur'ani annahu ghairu makhluqin. Ini tanbih juga perlu diingat. Terkadang sebagian orang-orang Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ghairu makhluq, ikhwan. Tapi wa muraduhum annahu ghairu mukhtalaqin muftaran makdzub. Ini jebakan orang-orang Mu'tazilah karena setelah keyakinan mereka, ikhwan, bahwasanya Al-Qur'an makhluk dijelaskan kebatilannya setelah berlalu masa apa? Masa fitnah. Terbongkar setelah apa? Masa siapa? Di mana Imam Ahmad rahimahullahu taala kemudian dibebaskan. Sabarin. Dimulai dari zaman Ma'mun, kemudian siapa? Tiga kurun khalifah. Lalu di akhir yang ketiga, Imam Ahmad dibebaskan dan semakin jelas kebatilan keyakinan khalqul Quran. Nah, mereka kemudian apa membuat tipu muslihat. Nanti murajaah lagi itu. Nah, mereka menyatakan setelah itu ikut pernyataan ahli sunnah bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk. Tapi maksud mereka adalah ghairu muhtalak. Nah, muftara maktub. Tidak diada-adakan, tidak didustakan. Yaitu bukan sesuatu yang apa hasil kedustaan manusia. Bal huwa haqqun wa sidqun. Menurut mereka bahkan itu adalah hak dan satu yang benar. Wala raiba anna hadzal makna muntafin biittifaqil muslimin. Tidak syak bahwasanya makna ini nah memang apa? Memang ditiadakan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah. Maksudnya pernyataan ghairu makhluq memang jelas dan juga kalau yang dimaksud adalah apa ghairu mukhtalaqin muftaran makdzub ini juga jelas. Nah, memang itu keyakinan kaum muslimin. Cuman syahidnya di sini orang-orang Mu'tazilah na'am menggunakan istilah ghairu makhluk untuk makna yang lain yang disepakati dengan kaum muslimin. Tapi tetap mereka meyakini Al-Qur'an itu apa? Na'am, makhluk yang Allah ciptakan. Wa niza'u baina ahli al-qiblah innama huwa fi kaunihi makhluqan khalaqahu Allah. Au huwa kalamuhu alladhi takallama bihi wa qama bidzatih. Dan yang menjadi perselisihan di antara ahli al-qiblah, di antara kaum muslimin hanyalah masalah na'am tentang kondisi Al-Qur'an itu makhluk yang Allah ciptakan ataukah itu adalah kalam yaitu ucapan yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dan ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini ahlul qiblah Al-Qur'an perlu diketahui bahwasanya asal keyakinan Al-Qur'an itu makhluk hukumnya apa ini? Hukum asal meyakini Al-Qur'an itu makhluk hukumnya apa? Rifki, kafir. Ya, hukumnya kafir. Lu kok masih dikatakan ahlul qiblah? Ya wa nasaba syarhu ila ahli al-qiblah li'annahum laisu sawa'a. Dinisbahkan kepada ahli al-qiblah kenapa? Karena firqah-firqah yang menyimpang dalam masalah khalqul Quran ini tidak sama semuanya. Tidak sama. Nah, makanya tetap sebagiannya dimasukkan dalam deretan ahli al-qiblah. Walaupun asal pernyataan Al-Quran itu makhluk kufur. Qala wa ahlu sunnah innama su'ilu an hadha Wa illa faqaunuhu makdzuban muftara mimma la yunaza' la yunazi'u muslimun fi butlani. Dan ahlu sunnah adalah mereka ditanya tentang hal ini. Naam. Taib. Jika tidak demikian, maka sungguh kondisi Al-Quran itu adalah sesuatu yang makdzub. Naam. Sesuatu yang hasil kedustaan atau sesuatu yang muftara diada-adakan merupakan perkara yang seorang muslim tidak naam, tidak apa menyelisih tentang kebatilannya. Wala syakka anna masyayikhal mu'tazilah wa ghairihim min ahli al-bid'i mu'tarifuna bi anna i'tiqadahum fi tauhid wa sifati wal qadari lam yatalaqahu la an kitabin wala sunnah wala an a'immati sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan. Dan tidak syak bahwasanya Syekh Mu'tazilah serta selain mereka dari kalangan ahli bid'ah mengakui bahwa keyakinan mereka dalam tauhid serta dalam sifat-sifat dan dalam masalah takdir tidak mereka ambil dari kitab dan sunnah. Juga tidak diambil dari para imam-imam kalangan sahabat dan tabi'in. Wa innama yaz'umuna anna 'aqlahum dallahum 'alaihi. Nah, ini sumber kebatilan mereka. Hanyalah mereka menyangka bahwasanya akal mereka lah yang menunjukkan atas hal tersebut. Tayyib. Wa innama yaz'umuna annahum talaqaw min al-a'immati syara. Nah, inilah yang lebih mengherankan lagi. Hanyalah mereka mengklaim, ya, menyangka bahwasanya mereka itu mengambil hal tersebut dari imam-imam syariat. Nah, inna wa inna ma yazumuna annahum talaqaw min al-a'immati asy-syara'a. Ya. Seperti itu. Kalian ada harakatnya enggak? Hah? Hah? Kalau syari'ah lebih jelas lagi, nak. Yang lainnya? Baik. Syari'ah itu lebih jelas. Berarti maknanya, ikhwan, dalam masalah akidah, mereka apa mengklaim tidak mengambil dari Alkitab dan Sunnah serta para imam dari kalangan sahabat dan tabi'in. Paham? Nah, hanyalah mereka mengambil dari para imam-imam tersebut syariat-syariat saja, ilmu tentang syariat, maksudnya ilmu fikih. Paham? Tadi ini suatu yang mengherankan sekali. Nah, mengakui, nah, mengklaim akidah dan diambil dari Alkitab dan Sunnah, tapi nah, yang diambil dari Alkitab dan Sunnah serta para imam itu hanya perkara fikih tok. Nah, bagaimana akal sehat seperti ini pemikirannya? Nah, bukankah akal-akal itu berbeda-beda? Nah, antara yang satu dengan yang lainnya dalam masalah akidah saja, kalau demikian mudah untuk membantah mereka. Ketika kalian akalnya mengatakan menolak suatu sifat, kita katakan akal kami, saya menunjukkan bahwasanya menetapkan sifat itu suatu yang harus. Nah, sehingga tidak ada patokan kalau demikian, kalau dikembalikan kepada akal. Walau turikan nasu ala fitarihimus salimah wa aqulihimul mustaqimah lam yakun bainahum niza'. Dan sungguh seandainya manusia ditinggalkan di atas fitrah mereka yang selamat dan akal mereka yang lurus, tentunya tidak akan terjadi perselisihan. Walakin al-kasyaitan ila ba'din nasi ughlutatan min aghalitihi farraqa biha bainahum. Akan tetapi, syaitan melemparkan kepada sebagian manusia ughlutah, yaitu pemuslihatnya. Dari berbagai macam tipu muslihat yang menjadikan orang terperosok. Farraqa biha bainahum, yang kemudian apa? Syaitan memecah belah dengan tipu muslihat dan syubhat-syubhat tersebut di antara mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab itu sungguh mereka dalam syiqaqin ba'id, dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Baik. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Saya ada pentingan keluar. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu